Faslun fi bayani ahkamil qadhfi wal li'an. Fasal menjelaskan beberapa hukum qadhf dan li'an. Qadhf merupakan tuduhan menuduh orang lain melakukan zina, dan li'an adalah suatu sumpah yang untuk menghindari hukuman tuduhan zina. Wa huwa lughatan masdarun ma'khudun minan la'ni ayil bu'di. Kata li'an, makna lugat dari kata li'an adalah masdar yang diambil dari kata la'ni yang bermakna jauh. Wasar'an kalimatun mahsusatun ju'ilat hujatan lil muttari ila qadhiman latakha firasahu wa alhaqal arabihi. Sedangkan makna syar'i dari li'an adalah beberapa kalimat khusus yang dijadikan hujah atau alasan bagi seseorang yang butuh untuk menuduh zina seseorang yang telah mencemari keluarganya, yang telah melumuri istri atau keluarganya dan telah memberi atau mencemar kejelekan kepada dirinya. Intinya li'an ini adalah sumpah ya, sumpah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pencemaran nama baik disebabkan zina yang dilakukan oleh orang lain. Fa idza rama aqadza rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadfi wa sayati annahu samanu najalda. Bila seorang suami menuduh istrinya berzina, maka suami itu berhak mendapatkan hukuman tuduhan zina. Dan nanti akan dijelaskan bahwa hukuman menuduh zina orang lain itu adalah 80 cambukan. Jadi dicambuk sebanyak 80 kali. Ila ayuki marrajulul qadhifu albayyinata bizinal maghdhufi. Ada dua cara untuk menghindari atau untuk terlepas dari hukuman tuduhan zina. Cara yang pertama adalah mendatangkan saksi. Jadi seseorang menuduh zina orang lain, asalkan dia memiliki saksi, maka dia tidak mendapatkan hukuman tuduhan zina. Auyula inna zawjatahu al-maghdufata wa fi ba'dhi nusahi aw yalta'inu bi amril hakimi aw man fi hukmihi kal muhakkam. Cara yang kedua untuk menghindari hukuman tuduhan zina adalah li'an. Li'an yaitu yang kita bahas saat ini. Jadi seorang zaud atau seorang suami, dia li'an, dia meli'an istrinya. Nanti akan dijelaskan cara-caranya. Jadi bersumpah ya, bersumpah di hadapan beberapa orang dan nanti kalimatnya sudah ditentukan. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata yula'ina tetapi menggunakan kata yalta'inu. Dan li'an ini, sumpah ini dilakukan setelah ada perintah dari hakim, setelah ada perintah dari hakim atau seseorang yang hukumnya sama seperti hakim. Dicontohkan di kitab ini adalah muhakam. Muhakam adalah orang yang tidak hakim, tidak menjabat sebagai hakim, tetapi dia diangkat menjadi hakim oleh pihak yang bersangkutan. Fayaqulu indal hakimi fil jami alal mimbari fi jama'atin minan nas. Aqalluhum arba'atun. Asyhadu billahi innani laminas shadiqin fi ma ramaitu bihi zaujati al-ghaibah fulanatan minaz zina. Jadi li'an adalah seorang suami yang mengucapkan beberapa kalimat, dan ucapan itu dilakukan di samping hakim dan di hadapan beberapa orang, minimal 4 orang ya. Dia mengucapkan asyhadu billah, saya bersaksi atas nama Allah bahwa aku adalah orang yang jujur. Aku adalah orang yang jujur dalam tuduhanku kepada istriku yang melakukan zina. Artinya dia bersaksi, dia bersumpah kepada Allah bahwa tuduhan dia kepada istrinya zina ini adalah tuduhan yang jujur. Wa in kanat hadiratan asyara laha biqaulihi zaujati hadhihi. Dan bila istrinya ada di tempat itu, maka diharuskan untuk menunjuk istrinya, diharuskan untuk mengisyaratkan istrinya, istriku yang ini, harus ada penunjukan. Wa in kana hunaka waladun yanfihi dzakarahu fil kalimat fayaqulu wa anna hadzal walada minazina wa laisa minni. Bila terdapat seorang anak yang menurut suami itu bukan merupakan anaknya, dan anak itu ingin dilepaskan nasabnya, ingin dinafikan, maka seorang suami tadi yang mengucapkan sumpah li'an, dia harus menambah kalimat wa anna hadzal walad minazina, anak ini bukanlah anak saya tetapi hasil dari zina. Wa yaqulul mula'inu hadzal kalimati arba'a marrat, dan kalimat yang telah disebutkan tadi diulangi sebanyak 4 kali, jadi harus ada pengulangan ya. Wa yaqulu fil marratil khamisah ba'da ayya'idhul hakimu awil muhakkamu bitakhwifihi lahu min adzabillahi ta'ala fil akhirah fa innahu ashaddu min adzabid dunya wa 'alayya la'natullahi in kuntu minal kadzibin fima ramaitu bihi hadhihi minazina. Setelah kalimat tadi diulangi 4 kali, lalu hakim menasihatinya. Hakim atau orang yang diangkat sebagai hakim menasihati orang yang bersangkutan itu, menakut-nakuti dengan siksaan Allah kelak di akhirat, dan memberitahukan bahwa siksa Allah lebih pedih daripada siksanya saat di dunia. Jadi siksa Allah di akhirat kelak lebih pedih dari siksa yang diberikan saat di dunia. Setelah hakim memberikan nasihat kepada yang bersangkutan, seorang yang melakukan li'an, maka dia mengucapkan kalimat yang kelima. Jadi li'an ini adalah mengucapkan 5 kalimat, tapi 4 kalimat yang pertama adalah kalimat yang diulang-ulang, dan kalimat yang kelima adalah wa 'alayya la'natullahi in kuntu minal kadzibin. Bila aku berbohong atas tuduhanku, atas tuduhan zinaku kepada istriku, maka aku berhak menerima laknat dari Allah, maka aku akan mendapatkan laknat dari Allah. Wa qaulul musannifi 'alal mimbari fi jama'atin laisa biwajibin fil'an bal huwa sunnatun. Mengucapkan li'an di atas mimbar masjid dan di hadapan beberapa orang, ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa yata'allaqu bi li'anihi ay zawji wa illam tula'ini zawjatu khamsatu ahkam. Setelah seorang suami mengucapkan kalimat li'an, mengucapkan sumpah-sumpahnya, maka kalimat itu bila memang sudah mencukupi syarat memiliki 5 konsekuensi hukum. Jadi ada 5 konsekuensi hukum yang bergantung, yang berhubungan dengan li'an atau sumpah seorang suami. Ahaduha sukutul haddi ay haddil qadfi lil mula'anati anhu in kanat muhsanatan wa sukuti ta'ziri anhu in kanat ghaira muhsanatan. Hukum yang pertama, konsekuensi hukum yang pertama adalah gugurnya had, gugurnya hukuman. Jadi mestinya seorang yang menuduh zina dia mendapatkan hukuman, tetapi dengan berani sumpah li'an maka hukuman itu gugur. Dan pastinya hukuman li'an ini, hukuman menuduh zina ini bermacam-macam ya. Ada rinciannya, apakah orang yang dituduh zina itu sudah menikah, sudah pernah melakukan hubungan seks atau belum. Dan terkadang hukuman menuduh zina ini berupa ta'zir. Ta'zir ialah suatu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat dan ditentukan oleh qadhi atau hakim. Wasani wujudul haddi 'alaiha ay haddi zinaha muslimatan kanat au kafiratan illam tula'in. Konsekuensi hukum yang kedua adalah seorang yang dituduh melakukan zina dia berhak mendapatkan hukuman. Jadi objek atau seorang yang dituduh dia harus mendapatkan hukuman zina, baik dia seorang wanita perempuan atau wanita muslim ataupun wanita kafir. selama dia tidak ada li'an. Jadi li'an ini tidak hanya diucapkan oleh satu orang. Nah, jadi urutannya pertama adalah menuduh zina. Seseorang menuduh zina, suami menuduh zina istrinya. Kemudian untuk terhindar dari hukuman tuduhan zina, suami melakukan li'an. Setelah suami melakukan li'an, maka istrinya dia harus dihukum zina, dihukum dengan hukuman zina. Tapi sang istri bisa terhindar dari hukuman zina jika istri juga berani li'an. Jadi li'an ini tidak hanya diucapkan oleh suami, tapi juga diucapkan oleh istri. Wa tsalitsu zawalul firasi wa abara anhu ghairul musannif bil firqatil mu'abbadah. Ini mestinya harokatnya furqah ya, huruf fa-nya dibaca dhammah. Kalau firqah ini artinya kelompok. Jadi kalau firqah kelompok, kalau furqah perpisahan. Bahya hasilatun dhahiran wa batinan wa in kadzdzabal mula'inu nafsahu. Konsekuensi hukum yang ketiga adalah hilangnya kehalalan kepada istri. Artinya istrinya sudah tidak halal lagi, tidak halal lagi bagi suaminya. Dalam arti mereka berdua berpisah ya, berpisah baik perpisahan dohir ataupun batin. Walaupun setelah li'an, suami yang meli'an tersebut mendustakan ucapan li'annya. Walaupun demikian, asalkan li'annya sudah sah, maka hukum furqah, hukum perpisahan itu, perceraian itu sudah terjadi. Warabi'u nafsul waladi anil mula ini, ammal mula anatu falayantafi anha nasabul walad. Konsekuensi hukum yang keempat adalah ternafikannya anak dari seorang suami yang melakukan sumpah li'an. Jadi setelah anaknya dinafikan, maka anak tersebut ternafikan. Dan anak yang ternafikan ini, terputusnya nasab ini hanya berlaku bagi suami. Jadi anak seorang istri itu tidak bisa terlepas nasabnya darinya, walaupun dia melakukan li'an. Walhamisu at-tahrimu li zaujatil mula'anati 'alal 'abad, falayahillu lil mula'ini nikahuha walawat'uha bimilkil yamin. Walau kanat amatan wastaroha. Dan konsekuensi hukum yang kelima adalah keharaman bagi suami dan istri itu. Mereka haram selamanya. Jadi setelah li'an tidak boleh lagi, tidak halal lagi bagi mantan suami yang li'an, tidak boleh lagi menikahinya. Dan bahkan tidak boleh mengumpulinya dengan status budak. Jadi seorang lelaki boleh mengumpuli budak perempuannya. Di dalam syariat seorang lelaki boleh mengumpuli budak perempuannya. Tapi istri yang sudah pernah dili'an, dia tidak boleh lagi dinikah oleh mantan suaminya dan tidak boleh dikumpulinya, walaupun dikumpulinya dengan status budak. Artinya seorang istri yang dili'an tadi, misalkan suatu saat menjadi budak, kemudian dia dibeli oleh mantan suaminya, budak itu tidak boleh dikumpuli, tidak boleh berhubungan suami istri dengannya. Jadi keharaman bagi istri yang pernah dili'an adalah selamanya. Wa fil mutawalati ziyadatun ala hadil khamsah minha sukutu hadonatiha fi haqqi zauji lam tula'in hatta law qadafaha bizina ba'da dzalika la yuhaddu. Ada beberapa syarat lagi, tambahan syarat lagi yang dijelaskan di kitab yang lebih panjang pembahasannya. Sebagian dari syarat itu adalah gugurnya ini mestinya hasanah ya, tidak dzot tapi shot, tambah lama, tambah banyak salahnya. Suku tu hasanatiha ya, hasanah. Jadi hasanah itu sesuatu yang menjadi syarat bagi seseorang bila dia dituduh zina, maka orang yang menuduhnya mendapat hukuman. Hasanah itu kesucian dari perbuatan yang dosa. Jadi seorang istri setelah dia disumpah li'an oleh suaminya, maka dia tidak memiliki kesucian, tidak memiliki kesucian lagi bagi istrinya. Kesucian artinya bila mantan suaminya menuduh zina kepadanya, maka mantan suaminya itu tidak mendapatkan hukuman. Jadi ada istilah hasanah ya, kesucian seorang perempuan menjauhi beberapa dosa.